Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fiqhil asma'il husna. Wa ma taqaddama fihi aydan dalalatun ala anna asma'allahi kulluha nu'utun. Kullaha nu'utun. Laysat a'laman mahdatan limujarradit ta'rif. Bal hiya asma'un mushtaqqatun dalatun ala ma'anin. Hiya sifatu kamalin. Qa'imatun bihi subhanahu tujibu lahul madhu wassana'u. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Setelah Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala menyebutkan pada pelajaran yang lampau tentang pembagian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan tentang sifat dzatiyah Allah, ada yang menunjukkan tentang sifat fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala, ada nama-nama yang menunjukkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, kesucian Allah daripada segala macam celah dan aib, dan ada pula nama-nama Allah yang menunjukkan ya banyak sifat yang terkandung dalamnya. Maka beliau berkata, wa mimma taqaddam wa ma taqaddama fihi aydan dalalatun ala anna asma'allahi kullaha nu'utun. Apa-apa yang telah kita sebutkan di atas menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya ya nu'utun laysat a'laman mahdhan, adalah nama-nama yang mengandung sifat-sifat, bukan sekedar nama belaka. Limujarradit ta'rif, nama yang tujuannya biasanya hanyalah sekedar untuk mengenalkan. Nama-nama kita hanyalah ya ta'lid ta'rif, nama-nama kita untuk mengenalkan, membedakan antara si fulan dengan allan. Itu nama-nama tujuan dibuat. Ada yang namanya Zaid, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Faruq, ada yang namanya Hamdan dan seterusnya. Untuk apa dibuat nama? Membedakan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut dengan nama a'lamun mahdhun. Yang tak sesuai kadang-kadang makna yang terkandung nama tersebut dengan orang yang dinamakan dengannya. Namanya Zaid artinya sesuatu yang terus-menerus bertambah, menunjukkan kedermawanan, tapi orangnya kikir, tak sesuai. Ya. Namanya Mahmud yang terpuji tapi perangainya jelek. Ya. Namanya Karim, ya artinya dermawan tapi juga dia tidak dermawan. Inilah nama-nama pada makhluk, hanyalah a'lamun mahdhun. Sesuatu yang dengannya dikenal dia, untuk membedakan antara dirinya dengan orang lain. Adapun Allah, nama-namanya tidak seperti itu. Nama-nama Allah a'lamun wa nu'utun. Selain dengannya Allah dikenal, setiap nama ini dalamnya terkandung sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Bal hiya asma'un mushtaqqatun dalatun ala ma'anin hiya sifatu kamalin qa'imatin bihi subhanahu tujibu lahul madah wassana. Bahkan semua nama-nama Allah menunjukkan makna-makna dan sifat-sifat yang sempurna, yang sifat tersebut melekat dengan diri Allah subhanahu wa ta'ala, yang mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk dipuji dan layak untuk dipuja. Inilah beda nama-nama Allah dengan nama-nama kita. Naam. Famin asma'ihi ما يدل على صفات ذاتية ومنها ما يدل على صفات فعلية ومنها ما يدل على صفات تقديس وتنزيه ومنها ما يدل على جملة أوصاف عديدة وليس فيها مطلق اسم لا يدل على صفة والله جل وعلا أثنى على نفسه بأسمائه وتمدح بها. فمن أسمائه ما يدل على صفات ذاتية. Di antara nama-nama Allah ada yang kembali menunjukkan adanya sifat dzatiyah pada nama-nama tersebut, seperti Al-Hayyu, dialah Tuhan yang Maha Hidup. Terkandung padanya sifat hidup yang selama-lamanya Allah, ya melekat dengannya sifat hidup ini, Allah tak pernah mati. Ya, nama Allah As-Sami', selama-lamanya Allah mendengar. Kalaupun kita makhluk mendengar, kapan kita sadar? Tidur kita tak mendengar. Maka pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selama-lamanya mendengar, kita tidak selama-lamanya. Ya, kemudian pendengaran Allah tak terbatas, pendengaran kita terbatas. maka nama-nama As-Sami' Al-Basir melihat. Ini adalah merupakan nama-nama yang kembali kepada sifat dzatiyah. Selama-lamanya Allah disifati mendengar dan melihat. Adapun makhluk tak selamanya mendengar, tak selamanya melihat. Ada yang melihatnya hanya mampu di siang hari, sebagaimana kita manusia. Malam hari kita tak melihat tanpa ada cahaya. Ada makhluk-makhluk yang hanya mampu melihat kapan? Di malam hari. Di siang hari tak mampu melihat, sebagaimana kelelawar, kalong. Di siang hari matanya tak sanggup menatap matahari yang kuat, sehingga tak mampu dia melihat di siang hari. Subhanallah. Inilah makhluk terbatas, ya, penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas. Tapi Allah Jalla wa'ala sempurna. Ya, ini semua nama-nama Allah yang dalamnya terkandung sifat dzatiyah. Wa minha ma yadullu ala sifatin fi'liyah. Di antara nama-nama Allah ada nama-nama, ya, yang menunjukkan sifat Allah fi'liyah. Nama-nama yang dalamnya terkandung sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Kapan dia ingin dilakukan, kepada siapa-siapa yang ingin dia, ya, lakukan padanya. Sebagaimana sifat, sebagai nama At-Tawwab. At-Tawwab, ya, Allah memiliki sifat At-Tawwab Ar-Rahim. Allah Maha penerima taubat. Dari siapa? Dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Ya Ar-Rahim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha penyayang. Kepada siapa? Kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Kapan? Kapan dia mau. Terserah kehendaknya. Maka nama-nama ini kembali kepada sifat apa? Sifat fi'liyah. Wa minha ma yadullu ala sifat taqdis wa tanzih. Ada nama-nama yang kembali dalamnya terkandung makna daripada segala macam sifat. Khususnya Allah Subhanahu wa taala dari segala macam celah dan kekurangan. Seperti nama Subbuhun Quddusun. Subbuhun Quddus, dialah Tuhan yang Maha suci, ya, dari segala macam celah dan aib. Nama-nama ini dalamnya terkandung kesucian Allah daripada segala macam celah yang ditujukan kepadanya. Wa minha ma yadullu ala jumlati awsafin adidah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang di bawahnya atau di dalamnya terkandung banyak sekali sifat. Seperti nama Allah Al-Majid yang Maha terpuji dalam hal apa? Terpuji dalam semua perbuatan-perbuatannya, tak ada yang tercelah. Ya. Dan perbuatan Allah itu begitu banyak, merahmati siapa-siapa yang dikehendaki, ya, menurunkan azab kepada siapa-siapa yang dikehendaki, semuanya tak lepas dari nama Allah Al-Majid yang terpuji. Tak ada yang tercela dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, azab yang ditimpakan kepada orang-orang kufar terpuji padanya. Karena raja yang tak mampu memberikan balasan kepada orang yang menentangnya, ini raja yang dianggap lemah, tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian rahmatnya yang diberikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki, semuanya tak lepas daripada nama Allah yang Al-Majid yang Maha terpuji. Dengan rahmatnya, ya, dengan kasih sayangnya, dia berikan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Maka ada nama-nama yang di bawahnya terkandung berbagai macam sifat-sifat. Ya, walaysa fiha mutlaqan ismun la yadullu ala sifat. Tak ada satu pun nama Allah yang tidak menunjukkan sifat. Maka kita heran, mengapa dibatasi sifat Allah dengan sifat yang begitu sedikitnya? 7 sifat, 12 sifat, 20 sifat. Padahal nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, ya, yang begitu banyaknya, terkandung dalamnya sifat-sifat. Kenapa harus dinafikan? Kenapa tak pernah kita pelajari Allah memiliki sifat rahmat? Tak ada. Padahal Allah mengatakan Ar-Rahmanur Rahim. Kenapa tidak kita pelajari Allah memiliki sifat murka kepada orang-orang kufar? Padahal Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai. Ya, banyak sekali. Allahu Akbar. Maka sungguh mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada para rasulnya, yang telah ditransfer ilmu tersebut oleh para rasulnya kepada umat ini. Naam. Kemudian wallahu jalla wa ala athna ala nafsihi bi asma'ihi wa tamaddaha biha. Dan Allah tabaraka taala jalla wa ala, Tuhan yang Maha mulia lagi Maha tinggi, telah memuji dirinya dengan nama-namanya, dan dia tamaddaha biha, menjadikannya sebagai sarana untuk memuji dirinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahuwa, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali hanya dia semata. Lahul asma'ul husna, semua nama-nama tersebut adalah miliknya yang Maha sempurna. nama-nama tersebut. Kenapa sempurna? Karena mengandung sifat yang sempurna padanya. Berikanlah nama-nama kepada Tuhan, Tuhan selain Allah. Tak ada yang sempurna. Ya, apapun nama Tuhan, Tuhan dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disembah oleh orang-orang musyrikin, ada yang mereka namakan dengan nama Uzza. Mereka ambil dan comot dari nama Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Benarkah Uzza perkasa? Tidak, tak benar. Hanya nama-nama saja. Ya, buktinya ketika Rasulullah SAW datang pada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, semua berhala yang dinamai itu dihancurkan Nabi SAW. Mana Uzza? Mana perkasanya Uzza? Hancur, lebur. Hanya nama-nama belaka. Ya. Karena itulah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang semua tuhan-tuhan disembah di sana subhanahu wa ta'ala, ma ta'buduna illa ma ta'buduna min dunihi illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Ini semua yang akan sembah dari sana Allah, yang akan beri nama-nama dengan segala macam nama, ini hanyalah merupakan nama-nama belaka. Kalian yang beri atau orang tua kalian, tak ada padanya kandungan apapun juga. Subhanallah. Macam-macam nama Tuhan yang mereka buat, yang dalamnya ada lafaz-lafaz pujian, tapi tak seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Hanya Allah semata memiliki nama-nama yang husna, ghayatun fil hasan. Sempurna indahnya. Kenapa? Setiap nama di baliknya ada sifat. Naam. وما كان من الأسماء جامدا غير دال على صفة لا مدح فيه ولا دلالة له على الثناء لا يدخل في أسماء الله لأن أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن نهايته وكماله وذلك لدلالتها على صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. Wa ma kana min al-asma'i jamidan ghayra dalin 'ala sifatin la madha fihi wa la dilalata lahu 'ala al-thana. Tak ada nama Allah yang jamid. Dalam bahasa Arab, nama itu dibagi dua. Ada yang namanya mushtaqqun dan ada yang namanya jamid. Mushtaqqun adalah nama-nama yang terambil daripada kata-kata lainnya yang ada kata kerjanya. Contohnya Hamid. Hamid ini mushtaqq, artinya yang terpuji, diambil dari kata-kata hamida yahmadu, artinya yang memuji, kata kerja hamida yahmadu. Ya, ada nama-nama seperti Muhammad, itu akarnya adalah hamida. Muhammad, Hamid, Mahmud, semua dari akar hamida, artinya yang terpuji. Ya, ini namanya mushtaqqun. Ada nama-nama yang tak ada dari mana asal usulnya, tak ada, maksudnya dia tak memiliki yani asal usul, ya, sebagaimana nama-nama yang dikenal dalam bahasa Arab tak ada asal usulnya, ya, seperti misalnya ya Zubair, tak ada asal usulnya, tak ada fiilnya. Ya, dalam bahasa Arab nama-nama seperti itu, ada yang dalam bahasa Arab seperti syajar, syajarun artinya adalah pohon, pohon kayu. Syajarun ini tak ada asal usul yang diambil daripadanya nama syajar, ya, disebut jamid, nama yang beku, maksudnya tidak terambil daripada nama lain. Andai kata-kata cari kata-kata syajaro yasjuru, maknanya lain. Syajaro yasjuru artinya bertengkar, berkelahi, berselisih. Adapun syajar maknanya adalah pepohonan. Maka pada makhluk ada nama-nama yang mustaq, ya, sebagaimana yang kita ketahui ada nama-nama tak ada asal usulnya, bukan terambil daripada nama-nama yang lain. Ya, seperti Isa, Musa, itu di luar dari bahasa Arab. Allah Ta'ala alam, boleh jadi dia nama-nama yang jamid. Ya, Tolha, nama-nama yang jamid. Ya, adapun nama-nama Allah tidak ada yang jamid. Semuanya mushtaq, semuanya terambil daripada makna lain. Ya, kata beliau, wa ma kana minal asma'i jamidan ghayra dalin 'ala sifatin. Tak ada nama Allah yang jamid, yang tidak menunjukkan sifat. La madha fihi, apalagi tak ada padanya kandungan sifat yang terpuji dia padanya. Wala dilalah ala sana, dan dia tidak dipuja dengannya. La yadkhulu fi asma'illah, tak akan mungkin ada nama Allah yang jamir seperti ini. Tak mengandung sifat, mustahil. Tak ada. Semua nama Allah mengandung sifat. Contoh satu, Allah. Apakah dalamnya ada sifat dia? Allah dari kata-kata ilahun. Ilahun ya bermakna ma'luhun, artinya yang diibadati. Jadi Allah maknanya adalah dzul uluhiyah. Dialah pemilik hak untuk semua ibadah. Jadi nama Allah bukan nama yang mustaq, bukan nama yang jamid, dia mustaq. Itu baru satu nama saja. Allah, apalagi Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbun, Tuhanku Rabbun. Dalamnya terkandung rububiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur alam semesta. Ini makna Rabb. Tak ada satupun nama Allah yang tanpa makna. Adapun nama-nama manusia kadang-kadang tak ada namanya makna. Siapa namanya? Masmuhu, namanya Hajar, namanya batu. Hajar tak diambil daripada kata kerja. Ya. Itulah namanya jamid. Ya, jamid. Siapa namanya? Namanya Hajar. Artinya apa? Batu. Tak diambil daripada kata kerja, tapi yang namanya terpuji seperti Mahmud terambil daripada kata kerja, itu namanya mustaq. Sebagian besar makhluk, kadang-kadang ada orang-orang yang beri nama anak-anaknya dengan nama-nama binatang. Diberi nama anaknya Asad, singa. Ini jamid. Ya, artinya nama yang tidak memiliki yakni asal-usul daripada satu pengambilan kata kerja. Nama Allah tak ada yang jamid, semuanya mustaq. Lianna asma Allahi kullaha husna. Karena semua nama Allah itu disifati dengan husna. Ai balighatun fil husn, fil husni nihayatahu wa kamalah. Sempurna keelokannya, kebagusannya, karena cakupan makna dalamnya. Wa dzalika lidalalatiha ala sifatil kamal. Karena nama-nama tersebut menunjukkan sifat yang sempurna, wa nu'util jalal, sifat-sifat yang terpuji, lillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Tiap hari kita sebut-kebut Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu subhanahu wa ta'ala? Subhanahu, dialah Tuhan yang maha suci. Dari segala macam celah, cerca yang ditujukan kepadanya. Ada yang mengatakan dia punya anak, ada yang mengatakan dia punya istri, ada yang mengatakan dia bukan di atas aras, ada yang mengatakan dia tak bermata, tak bertangan. Kita katakan subhanahu wa ta'ala, dan dia maha tinggi. Jadi semuanya ada maknanya. Kadang-kadang kita bahasa Indonesia tahu tapi tak tahu arti. Allahu ta'ala. Apa Allahu ta'ala? Allah, dia Tuhan yang berhak dibadati dan dia Tuhan yang maha tinggi. Ya. Allahu jalla jalaluh. Apa jalla jalaluh? Kadang-kadang dizikirkan lagi tak tahu maknanya. Ar-Rahmanu jalla jalaluh. Ar-Rahimu jalla jalaluh. Wallahi, bukan sekedar untuk dihafal-hafalkan. Bukan untuk dinyanyi-nyanyikan. Bukan menjadi hiburan untuk dilagu-lagukan, bukan. Ambil terbang, ambil tampar, ambil namanya rebana, mulailah. Ya, bukan untuk itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa bihadza yatabayyanu khata'u qawli man 'adda ad-dahra isman min asma'illahil husna mustadillan 'ala dhalika bil haditsil qudsi. Yu'dini ibnu Adam, yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadiyal amru uqallibu al-laila wan nahara muttafaqun 'alayh. وبهذا يتبين خطا قول من عد الدهر اسما من اسماء الله. Karena itulah jelas kesalahan sebagian orang yang menyatakan bahwasanya ad-dahru itu nama daripada nama-nama Allah. Ad-dahru maknanya zaman. Ya. Sebagian orang mengambil nas berbunyi dari Nabi SAW yang berbunyi yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakiti saya. Ya subud dahra, karena anak Adam mencela zaman. Wa ana ad-dahru, akulah zaman. Biadil amru, seluruh urusan ada di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dengan malam. Sebagian orang, ini hadisnya muttafaq alaih, menganggap ketika Allah mengatakan ana ad-dahru, akulah dahru, sehingga mereka menganggap ad-dahru nama Allah. Padahal ad-dahru bukan nama Allah, karena ad-dahru ini jamid, bukan mustaq. Apalagi ada qarina, indikator-indikator menunjukkan bahwasanya ad-dahru itu bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman, dialah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang membolak-balikkan malam dan siang. Dan siang dan malam itulah zaman. Hari ini telah hilang malam kita. Berkurang hidup kita. Berkurang jatah kita. Sekarang telah masuk siang. Nanti sore tenggelam lagi matahari. Masuk malam. Allah bolak-balikkan siang dan malam. Dan itulah waktu. Dan itulah hari. Subhanallah. Dan ini menunjukkan hari, waktu, siang, malam. Makhluk. Allah yang memutarbalikkan. Maka tak benar jika dikatakan nama Allah adalah zaman. Karena Allah, semua nama-namanya tidak boleh ada yang jamid, tak mengandung yakni pujian daripada mana-mana lainnya. Kamil. Id laisa fihi dalalatun ala anna ad-dahra min asma'illah, li'anna ad-dahra huwa az-zamanu, wallahu ta'ala huwa alladhi yukallibu al-laila wan-nahara. Faman sabba ad-dahra wa huwa musakhkharun wa muqallabun raja'at musabbatuhu ila musakhkharihi. Ila musakharihi wa muqallibihi wa huwa Allah ta'ala. Idh laysa fihi dalalatun ala anna ad-dahra min asma'illah. Hadis ini bukan menunjukkan ad-dahru itu arti zaman merupakan nama-nama Allah. Walaupun Allah mengatakan wa anna ad-dahru akula zaman, bukan maksudnya nama Allah zaman. Maksudnya apa? Lianna ad-dahra waz-zaman, karena ad-dahru itu maknanya adalah zaman. Wallahu ta'ala huwalladzi yuqallibu al-laila wan-nahar, dan dialah Allah yang telah membolak-balikkan siang dan malam, yang itulah namanya zaman. Lewat siang masuk malam, berkuranglah umur manusia, ya, semakin dekatlah kepada kematian, semakin dekat kepada kiamat. Dan inilah zaman. Faman sabba ad-dahra wa huwa musakhkharun, yang mencela zaman. Zaman itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dia yang telah menggariskan ketentuan waktu tersebut. Muqallabun. Ya, dan dia dibolak-balikkan oleh Allah. Raja'at masabbatuhu ila musakharihi wa muqallibihi wa huwa Allah ta'ala. Yang mencela zaman, sesungguhnya dia bukanlah mencela zaman itu sendiri, tapi dia mencela yang telah menundukkan zaman ini, yang telah menciptakan zaman, yang membolak-balikkan zaman. Yang mencela zaman hakikatnya bukan mencela zaman, tapi mencela Allah Jalla wa'ala. Karena Allah yang telah membolak-balikkan zaman, makanya kita dilarang mencela zaman. Ya, menyumpah serapa zaman tak boleh. Karena zaman itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dicela zaman. Sebagian orang kadang-kadang mencela zaman, mencela masa, dasar zaman sial, zaman edan, padahal dia yang edan. Dia yang sial. Zaman adalah zaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicela. Karena engkau mencela zaman, engkau telah mencela Allah yang membolak-balikkan zaman. Wa muqallibuhu wa huwa Allah, dan dialah Allah yang telah membolak-balikkannya. Naam. Wa qad bayyana Allahu dzalika biqaulihi bi yadil amru uqallibul laila wan nahara wad dahru ismun jamidun la yatadammanu ma'nan yulhikuhu bil asma'il husna. لأنه اسم للوقت والزمن وأسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم جامد. وقد بين ذلك بقوله, dan Allah telah menjelaskan bahwa zaman ini bukan namanya dengan perkataannya sendiri. Biadil amru, di tanganku semua urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa siang dan malam adalah zaman, dan ini adalah ciptaan Allah, bukan nama Allah. Wad-dahru ismun jamid, dan dalam bahasa Arab ad-dahru itu zaman, isim jamid yang tak terambil daripada daripadanya fi'il. La tadhamman ma'nan yulhiqu bil asmaul husna, tak layak dimasukkan ke dalam al asmaul husna. Li'annahu ismun lil waqti waz zaman, karena ad-dahru adalah nama lain daripada waktu dan zaman. Wa asmaullahi kullu husna laisa fiha ismun jamid, semua nama Allah baik, tak ada padanya ya nama-nama yang jamid. نعم. العاشر اقتران أسماء الله تعالى بعضها ببعض. إن من الأمور المفيد ملاحظتها في فكر الأسماء الحسنى اقتران أسماء الله في مواضع عديدة من القرآن والسنة بعضها ببعض نحو السميع البصير والغفور الرحيم والغني الحميد والخبير البصير والرؤوف الرحيم والحكيم العليم والحميد المجيد والعزيز الحكيم والعلي العظيم والفتاح العليم واللطيف الخبير والشكور الحليم والعفو الغفور والغني الكريم والأمثلة كثيرة جدا لهذه الأسماء المقترنة. اقتران أسماء الله تعالى بعضها ببعض. Sebagian nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an bergandengan dengan nama lain, kadang dua nama beriringan. Dan itu dalam banyak ayat. Banyak sekali. Inna minal umuril mufidi mulahadhatuha fi fiqhil asmaul husna adalah perkara yang layak untuk diperhatikan dalam memahami nama-nama Allah yang indah-indah ini. Iqtirana asmaillahi fi mawadhi' adidah. Allah mengiringkan nama-namanya pada tempat-tempat yang banyak, minal Quran dalam Quran, wasunnah dalam sunnah, ba'dhuha bi ba'dhin, sebagian nama diiringkan dengan sebagian lainnya. Nahwu contohnya as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak akan ada yang sama dengan Allah. Dialah Tuhan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Digandengkan dua nama di sini. Bukan tanpa makna. Lebih dalam lagi maknanya jika kedua-duanya digandengkan. Tiap satu nama mengandung kesempurnaan. Jika digandengkan akan muncul makna yang lebih dahsyat daripada disebutkan satu-satu. Subhanallah. Gabungan dari dua nama ini melahirkan makna yang lebih dalam lagi. Nanti kita bahas. Wal-Ghafurur Rahim. Ada nama Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Al-Hamid, Al-Majid, Tuhan yang layak untuk dipuji dan dipuja, yang Maha Mulia. Al-Azizul Hakim, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Aliyyul Azim, Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Al-Fattahul Alim, Tuhan yang Maha Pembuka, menaklukkan, dan Dialah Tuhan yang Maha Mengetahui. Al-Latiful Khabir, Tuhan yang Maha Lembut, Tuhan yang Maha Mengetahui segala urusan. Asy-Syakurul Halim, Tuhan yang menerima syukur daripada hamba-hambanya. Tuhan yang lembut. Al-Afuul Ghafur, Tuhan Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Ghaniyul Karim, Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Mulia. Wal amthilatu katsiratun jiddan, banyak sekali contoh-contoh lainnya. Lihadhil asma'il muqtaranah, bagi nama-nama yang Allah gandengkan satu sama lainnya. اقرأ. ولا ريبة ولا ريبة أن هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة والمنافع الكبيرة ما يدل على كمال الرب سبحانه مع حسن الثناء وكمال التمجيد. إذ كل اسم من أسمائه متضمن صفة كمال لله عز وجل. فإذا اقترن باسم آخر كان له سبحانه ثناء من كل اسم منهما باعتبار انفراده وثناء من اجتماعهما، وذلك قدر زائد على مفرديهما ولا ريبة. Tak lagi kita ragukan. أن هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة. Bahwasanya nama-nama yang digandengkan ini dalamnya terkandung hikmah yang begitu agung. Wal fawaidil jalilah, dalamnya terkandung begitu besar faidah yang dipetik daripadanya, yang begitu mulia. Wal manafi'il kabirah, besar manfaatnya. Ma yadullu ala kamil rabbi subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan sempurnanya Tuhan Allah Ar-Rabb yang Maha Suci, yang Maha Tinggi. Ma husnul thana'i wa kamal at-tamjid, yang diiringi dengan betapa eloknya segala macam puji-pujian dan pujaan tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Id kullu ismin min asma'ihi, karena setiap nama-nama Allah mutadhamminun sifata kamalin lillahi azza wajal, mencakup ya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Fa idza qtarana bismin akhar kana lahu subhanahu wa thana'un min kulli ismin minhuma bi'tibarin firadihi wa thana'un min ijtima'ihima. Jika digandengkan satu nama dengan nama lain, maka setiap nama memiliki kandungan pujian. Ya, secara yakni satu-satu kemudian dia memiliki makna yang lebih dalam ketika dia digandengkan satu sama lain. Wadzalika qadrun za'ilun 'ala mufradaihima. Makna yang digabungkan daripada dua nama ini lebih dalam lagi maknanya, lebih besar lagi kandungan yang terdapat dalamnya. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Naam, tafadhal. Wa fi ma yali amsilatun 'adidatun yattadifu biha al-maqsud. Awalan, kathiran ma yaridu fil Qur'an maji'ul 'azizul hakim. Muktaranaini fayakunu kullun minhuma dalan 'alal kamalil khalis alladhi yaqtadihi. وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. كمل. فعزته لا تقتدي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من عزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد قد تأخذه العزة بالاسم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. نعم. Ini contohnya bagaimana jika digandengkan dua nama. Wafima yali amthilatun adidah. Berikut ini kita berikan contoh-contoh yang banyak ya tadhihu bil maqsud. Semoga dengan itu akan pahamlah apa yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Katsiran ma yaridu fil Qur'an maji'ul 'azizul hakim. Banyak kita lihat dalam Al-Qur'an Allah mengiringkan dua nama bergandengan, nama Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim, pemilik hukum dan pemilik kebijaksanaan yang Maha Bijaksana. Muqtarinaini, kedua-duanya digandengkan. Fayakunu kullun minhuma dalan 'ala kamalil khass alladhi yaqtadih. Setiap nama ini menunjukkan kesempurnaan tersendiri yang terkandung dalamnya. Al-Aziz, Maha Perkasa, sempurna keperkasaannya. Tidak sebagaimana makhluk tak sempurna perkasaannya. Dia perkasa memang iya. Di luar tapi pulang ke rumah hina di hadapan istrinya. Ada enggak seperti ini? Ada. Ya, dia perkasa iya di negerinya. Tapi dengan negeri jiran, KO dia. Hina. Subhanallah. Allah tak ada seperti itu. Aziz. Al-Hakim. Masing-masing punya makna. Yang Maha Bijaksana. Subhanallah. Ya. Ini setiap nama memiliki makna yang begitu indah dan sempurna. Masing-masing. Apalagi jika digabungkan. Kata beliau. Fayakunu kullun minhuma dalan 'ala kamal khass alladhi yaqtadihi, maka setiap nama mencakup kesempurnaan yang ada padanya. Wa huwa al-'izzatu fil 'aziz, dalam nama al-'aziz terkandung sifat al-'izzah, keperkasaan. Wal hukmu wal hikmatu fil hakim, dalam nama Allah al-Hakim terkandung sifat al-hukmu, semua keputusan ada di tangannya dan semua keputusan tersebut lahir dengan kebijaksanaan daripadanya. Wal jam'u bainahuma dalun 'ala kamalin akhar, ketika digabungkan maka menunjukkan kesempurnaan lebih daripada itu. Subhanallah. Apa dia? Wa huwa anna 'izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikmah, bahwasanya keperkasaan Allah tabaraka taala itu diiringi dengan kebijaksanaannya. Sebagian orang perkasa tapi tidak bijaksana. Ya. Dia kuat tapi tak bijak. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Mentang-mentang dia kuat, tiap hari fitness, badannya besar, jebol-jebol bajunya, subhanallah, tapi tak memiliki hikmah. Tak sabar sebentar dihantam orang, masuk penjara. Ini tak apa, tak memiliki hikmah. Allah tak seperti itu. Subhanallah. Ya. Kata beliau, keperkasaan Allah diiringi dengan kebijaksanaan. Ada orang-orang yang perkasa tapi tak punya kebijaksanaan. Kuat tapi tak bijaksana. Ada orang-orang yang bijaksana tapi tak kuat. Kurang. Subhanallah. Digabungkan kedua-duanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa izzatuhu la taqtadi dzulman. Meskipun Allah memiliki sifat izzah, Maha Perkasa, tapi keperkasaan Allah la taqtadi dzulman wa jawran. Tak ada pada keperkasaan Allah sedikit jua pun unsur kezaliman. Allah tak menzalimi meskipun dia perkasa. Banyak orang-orang perkasa menzalimi. Orang-orang kuat, negeri-negeri kuat menzalimi negeri-negeri lemah. Tengoklah bagaimana dahulu negeri-negeri kaum muslimin dijajah oleh negeri-negeri kufar yang kuat. Datang ke negeri kita ini, Belanda. Jauh-jauh hari datang ke negeri kita, Portugis. Subhanallah, mereka porak-porandakan negeri kita ini. Yang mampu dicaplok-dicaplok mereka bagi-bagi. Sebagian milik Inggris, sebagian milik Portugis, sebagian milik Belanda. Apalagi yang pernah datang kemari, anda lupa sejarah. Jepang. Perkasa, tapi keperkasaan mereka menghancurkan, merusak. Tak ada padanya kesenangan. Habis negeri kita disedot kekayaannya. Untuk ulang tahun negeri Belanda, semua kekayaan kita dibawa ke sana. Allahu Akbar. Perkasa, tapi dalamnya ada apa? Kezaliman. Ada penguasa-penguasa yang kuat, perkasa, tapi menzalimi. Menzalimi rakyatnya. Subhanallah. Itu tak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah, keperkasaan Allah la taqtadi zulman wa jawran wa su'a fi'lin. Tak ada padanya kandungan kezaliman. Tidak ada padanya jelek, kejelekan, ya. Kama qad yakunu min a'izzail makhluqin. Sebagaimana yang terjadi dengan sebagian makhluk yang kuat-kuat, yang perkasa. Lihatlah bagaimana kuatnya Hitler, habis dibantainya semua manusia pada Perang Dunia Pertama. Subhanallah. Hebat. Lihatlah betapa kuatnya Jepang, dihabisinya semua, tak peduli. Apa maknanya ini? Subhanallah. Tak ada rahmat. Ya, kuat. Datang Christopher Columbus ke benua Amerika. Apa ini perbuatnya? Dia bakar tuh orang kulit, orang-orang asli Amerika. Subhanallah. Itu apa? Itu apa kekuatan seperti ini yang melahirkan kepongahan, kezaliman, tapi tidak dengan Allah. Subhanallah, padahal dia maha perkasa. Begitu kecil baginya makhluk ini, dalam hitungan detik dihabisi makhluk ini semua. Lihatlah tsunami di Aceh, berapa lama? Subhanallah. Munculnya tsunami hanya berapa menit saja, dampaknya puluhan ribu habis digulung Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau dia mau sebentar, sebentar saja, dengan rahmatnya lah tidak Allah turunkan hujan di negeri kita di Batam ini 24 jam. Kenapa? Kok diturunkan tenggelam Batam? Kemarin saja diturunkan sebentar sebagian tempat. Hari Ahad kemarin. Subhanallah, kita mau pulang dari Radio Hang, tengah jalan simpang apa? Kabil. Mobil-mobil setengah tenggelam. Subhanallah. Hujan deras. Sementara kami dari Tiban, Tiban kering sekering-keringnya, tak ada hujan. Syukur ketika itu hujan sudah berhenti. Bayangkan. Paling-paling 1 jam 2 jam. Di antara rahmat Allah, tak diturunkan hujan 24 jam seperti itu. Kalau seperti itu, Syekh Ibrahim pakai pelampung ke mana-mana. Subhanallah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Perkasa, tapi dia tidak menzalimi. Allahu Jalla wa Ala. Faizzatu la taqtadi dhulman wa jawran wa su'a fi'lin kama qad yakunu min a'izzail makhluqin fa innal aziza minhum qad ta'khudhu al'izzatu bil ithmi. Orang-orang kuat kadang-kadang dia menzalimi orang. Dengan kekuatannya dia menzalimi orang. Subhanallah. Fayadhlimu yajuru wa yusi'u at-tasarruf. Dengan kekuatannya dia menzalimi, bertingkah laku yang tak baik. Subhanallah. Wakadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuh. Demikian juga keputusan Allah dan hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maqrunani bil 'izzil kamil. Hikmah ini, keputusan ini diiringi dengan keperkasaan. Semua hikmah, keputusan Allah, semuanya diiringi dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bi khilafi hukmil makhlukin. Berbeda dengan keputusan makhluk. Hukum yang dikeluarkan makhluk, ya, kebijaksanaan makhluk. Fa innahuma ya'tarihima dzul. Kadang-kadang bagus semua keputusannya. Peraturan dibuat bagus, indah kita baca. Ini bagus ini peraturan. Tapi yang menerapkan peraturan itu lemah, sehingga peraturan tinggallah peraturan belaka. Sehingga muncullah ungkapan-ungkapan, peraturan dibuatkan untuk dilanggar. Subhanallah. Ya'tarihima dzul. Ya, kebijaksanaan mereka tak diiringi dengan kekuatan sehingga tak mampu diterapkan. Subhanallah. Allah tidak seperti itu. Nah, cukup sampai di sini, akhi. Insyaallah nuwasil fil usbulati. Kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.